Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salah seorang pemuda dari Ansar yang bernama Harithah bin Suraqah. Beliau adalah sahabat yang mulia yang ikut berjuang untuk menyebarkan dakwah Islamiyah kepada kaumnya yang ada di Madinah atau di sekitaran kota Madinah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana pagimu pada hari ini wahai Harithah?" Maka Harithah dengan mantap menjawab, "Asbahtu mu'minan haqqan ya Rasulullah. Pada pagi ini saya telah menjadi seorang mukmin yang sebenar-benarnya." Maka Rasulullah SAW mengatakan, setiap perkataan itu ada hakikatnya. Setiap perkataan itu ada ujiannya. Jadi apa hakikat dari perkataanmu itu wahai Harithah? Maka Harithah mengatakan, saya selalu menghidupkan malam-malam ya Rasulullah. Kemudian saya itu mencoba untuk menahan lapar di siang hari. Maksudnya beliau melaksanakan qiyamul lail di malam hari dan melaksanakan puasa di siang hari. Sampai beliau mengatakan, seolah-olah saya melihat penduduk surga itu saling kunjung-mengunjungi di antara mereka. Saking beliau sangat percaya dan beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mengakui, mengikrarkan bahwa surga itu benar adanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, berarti engkau ya, sudah berada di atas jalur kebenaran, berada di atas jalur keimanan. Sampai satu ketika Harithah bin Suraqah ikut serta dalam Ghazwah Badar, yaitu Ghazwah yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada pertengahan atau di akhir bulan Ramadan. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Harithah. Di mana Harithah? Pasukan mengatakan bahwa Harithah telah syahid, telah wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul pulang ke kota Madinah, ibunya Harithah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Harithah, wahai Rasulullah, bagaimana kabar Harithah?" Rasul SAW mengatakan bahwa anakmu telah wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya ditanya oleh ibu tersebut, "Apakah Harithah masuk ke dalam surga?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bukan hanya masuk ke dalam surga, tapi Harithah masuk ke dalam surga-surga yang sangat luas." Karena ini merupakan salah satu kelebihan dan keutamaan dari Harithah bin Suraqah, sampai-sampai Rasul mengatakan beliau tidak memasuki satu surga saja, tapi memasuki berbagai macam surga. Banyak surga yang dimasuki oleh Harithah, dan anakmu termasuk di antara penghuni surga yang tertinggi, yaitu Al-Firdaus Al-A'la. Ya, maka ibunya Harithah yang tadinya menangis kemudian dengan senang mengatakan, bakhin laka ya Harithah, ay aflahta ya Harithah, ya, artinya adalah engkau telah menjadi orang yang sukses wahai Harithah. Ya, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana kualitas pemuda di zaman Rasulullah SAW yang mereka itu menghidupkan waktu mudanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikrarkan bahwa mereka adalah seorang mukmin sejati, kemudian mempraktekkan apa yang telah mereka janjikan dan apa yang telah mereka ikrarkan. Semoga kita menjadi pemuda-pemuda yang selalu berada di atas jalur keistiqomahan, dan semoga Allah membimbing kita menuju kepada keridhaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.